Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Naam. Qira. Bab dzawil arham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bab dzawil arhami. Dawul arhami kullu qaribin laysa lahu fardun wala ta'sibun. Tayyib. Ini bab baru, bab tentang dawul arham. Dawul arham yang ashabul arham. Dawul arham di dari istilah dzawul arham, yaitu kullu qaribin, setiap kerabat, laisa lahu fardun, dia tidak memiliki jatah warisan secara fard, wala ta'asibun, dan tidak pula secara ta'asib. Jadi termasuk kerabat, ya, punya hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dawul arham, tetapi tidak punya jatah warisan secara fard maupun ta'asib. Tamam? Qira. Wal qarabatu usulun wa furu'un wa hawashi. Naam. Al qarabah, para kerabat itu ada klasifikasinya tiga: usul, furu', hawaji. Usul, furu', hawaji. Naam. Ahlul irth. Naam. Warathah, ahli waris dari kalangan usul, dari kalangan furu', dari kalangan hawaji, baik secara fard maupun secara ta'asib, semuanya sudah kita pelajari. Nah, selain yang telah kita pelajari itu, dari kalangan usul, furu', hawashi, nah mereka itulah dawul arham. Nah, rinciannya. Dawul arhami minal usuli hum al-ula kullu jaddin bainahu wa bainal mayyiti untha abil ummi wa abil jaddati. Al-awwalu, nah. Al-awwalu كل جد بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم وأبي الجدة. طيب. ذوي الأرحام من الأصول. Di sini disebutkan tiga golongan, ya. Yang pertama, kullu jaddin, setiap kakek. Bainahu wa bainal mayyiti unsa, antara kakek itu dengan mayyit ada unsa, ada wanita yang menjadi perantara. Berarti dia diperantarai oleh wanita antara dia dengan mayyit. Ini yang menyebabkan, ya, lemah sehingga tidak dapat warisan. Ka'abil ummi. Abil um. Abi ummil mayyit. Ini kakeknya mayyit. Ya, ini bapak dari ibu mayyit. Jadi antara kakek ini dengan mayyit diperantarai oleh ibunya mayyit. Jadi dari jalur ibunya mayyit. Ini kan lemah. Ada unsa antara kakek itu dengan mayyit. Begitu pula abil jaddah. Ya. Abil jaddah. Naam. Jadi yang memperantara antara kakek itu dan mayit adalah jaddah mayit, itu wanita. Tamam? Naam. Sudah kita lewati yang mewarisi dari kalangan usul, ya, yaitu ab, jad yang melalui zakar, yakni abul ab, abu abil ab, ya, dan seterusnya, ya. Baik. الثاني كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم وأم أبي الجدة. Kedua, setiap jaddah nenek yang adlat bidzakarin. Nah, bersambung dengan mayit melalui zakar. Bainahu, antara zakar itu, antara lelaki itu, wa bainal mayyiti, dan mayit ada unsa. Nah, ada unsa yang perantara ini. Unsa ini yang membuatnya lemah. Ka ummi abil ummi. Nah, ini kan jadda adlat bidzakar, yaitu ab, melalui ab. Tetapi antara ab ini dengan mayyit ada unsa, dalam hal ini al-um. Jadi ummu abil um. Ummu abil jaddah. Nah, beda dengan usul yang merupakan waras yang kita belajar itu al-um, kemudian jaddah yang mewarisi apa? Ummul ab. Ya, apa lagi? Nah, bisa dibuka aja sana, meroja. Nah, sekali meroja dibuka di irathul al-jadd al-um. Al-jadd al-um jalan al-jadd sarahus mirathul jadd setelah mirathul al-jadd. Kan umul um, umul ab, ada ummu abil ab, ya, dan seterusnya. Gitu pula ummu abil jad. Ummul um, ummul ab, ummu abil ab, ummu abil jad. Nah, ini ujungnya ini. Jadi bersambung dengan mayit melalui perantaraan, ya, bukan seperti yang disebutkan di sini. Bukan adalah bidzakar bainahu wa bainal mayit unsa. Jadi umul um, ummu, ummil um, ummi ummi ummil um, dan seterusnya. Ujungnya umul um. Itu mewaris. Ummul ab, ya. Ummu umil ab, ummu ummi umil ab, ujungnya ini. Begitu pula ummu abil ab, ummu ummi abil ab. Ya. Begitu pula ummu abil jad. Nah, ini yang warisi. Tamam, adapun ini adlat bidzakar bainahu wa bainal mayyit unsa. Ini enggak bisa. Lihat, ummu abil um, nah ini. Andaikan ummu abil mayyit, iya. Tapi ada perantara al-um sebelum mayit, ini yang menyebabkannya jatuhul arham. Ummu abil jaddah. Sama kullu jadda adlat bidzakarin bainahu wa bainal mayti unta. Naam. Di mirathul jaddah itu kan tidak diperantarai oleh unsa, kan, antara mayit dengannya, kan, umul um, ummu abil, ya, umul ab, ummu abil ab, ummu abil jad. Nah, saya paham ya. ketiga. Salis salisu kullu jaddatin ajlat bi abin a'la minal jaddi ka ummi abil jaddi hadzal madhhabu was-shawabu anna hadhihi min dawatil furudi li'annaha mudliyatan biwaridi li'annaha mudliyatan mudliyatun li'annaha mudliyatun biwaridin fatarithu ka ummi al-jaddi. Baik, ini yang ketiga. Kullu jaddatin adlat bi abin a'la min al-jadd. Setiap jaddah yang bersama dengan mayit melalui jalur ab yang lebih tinggi, ya, tingkatannya daripada al-jadd. Ka ummi abil jadd. Hadal madhab, ini menurut madhab. Ini sudah kita pelajari di mirah al-jadd dan tadi sudah disinggung. Nah, wasawabu kata syekh yang benar, ini termasuk min dawil hurud. Yani ini jaddah waritha, termasuk jaddah mewarisinya. Kenapa? Li'annaha mudliyatun biwarith. Karena dia ya bersama dengan mayit melalui warith, melalui ahli waris, yaitu abul jadd. Abul jadd itu kan kakek yang mewarisi. Nah, ya, abul jadd. Karena abul jadd itu ab di sini, ya, bersambung ke mayit melalui jalur al jadd. Tidak ada uns antara dia dengan mayit yang melemahkannya. Jadi jadd di sini melalui jalur abul jadd yang merupakan waris. Fatarithu ka ummil jadd. Seperti halnya ummil jadd. Yani ummi abil ab. Nah, sebenarnya sudah kita pelajari di mirathil jaddah. Ini juga sudah dibahas di sana, ya. Bisa anda melihat kembali di mirathil jaddah. Buka kembali merojah di mirathil jaddah. Setelah penyebutan tiga jaddah waritha, yaitu ummul um, ummul ab, ummu abil ab. Yani semua jaddah yang melalui jalur ini, ummul um, ummul ab, ummul abil ab, ummu ummi, ummul um, ummu ummi, ummi ummi al ab, dan seterusnya. Jelas melalui jalur ujungnya ini, maka jaddah yang ujungnya ini, yakni ya melalui jalur ini, maka ini jelas na'am mawaris. Kemudian fa amma man adlas bi abin a'la min al jadd. Adapun yang sampai ke mayit melalui ab yang lebih tinggi dari al-jadd, ka ummi abil jadd wa in ala fahiya min dawil arham ala masyhur min al-madhhab wa sahih. Jadi diulang kembali di sini di pembahasan bab dawil arham, karena madhab Hambali menganggap abil ab, yani jadda yang adlat bi abin a'la min al-jadd, melalui jalur ab yang lebih tinggi dari jadd, itu tidak mewarisi, bukan jadda yang mewarisi menurut mazhab Hambali. Tapi yang dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena dia melalui jalur warith, karena abul jadd, begitu pula yang lebih tinggi dari itu, abu adil jadd, ya, itu warith, maka berarti jadda yang melalui jalur itu berarti juga warith. Nah, lanjutkan. وذو الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الإبن. طيب selanjutnya الفروع الأرحام من الفروع. نعم كل من أدلى بأنثى setiap فرع yang bersama dengan mayit melalui jalur unsa maka ذو الأرحام كأولاد البنات أولاد masuk dalamnya abna'ul banat, masih dalamnya banatul banat, tapi dia melalui jalur al-banat unsa, antara dia dengan mayit jalurnya unsa, jadi cucu, tetapi melalui anak-anak perempuannya unsa, ya, maka ini lemah dawil arham. Naam wa aulad banatil ibn, aulad banatil ibn. Naam, ya, aulad masuk di sini abna'u banatil ibn, masuk juga banatu banatil ibn. Nah, sebenarnya ini melalui ibn, melalui ibnnya mayit. Tetapi aulad ini antar ada memperantarai banat. Jadi bukan aulad abna'il ibn, bukan auladu abna'il ibn, tapi auladu banatil ibn. Nah, banat ini unsa ini ya, adalah bi unsa ini yang melemahkannya menjadikannya dzul arham. Jadi yang ahli waris itu kan ibn, bint. Begitu pula apa? Ibnu ibni ibn dan seterusnya, yang tidak ada unsa yang memperantarai. Begitu pula bintul ibn, ya kan? Bintul ibn. Naam. Bintu ibnil ibn. Bintu ibnil ibn. Naam. Al-muhim tidak ada unsa yang memperantarai. Adapun jika ada unsa yang memperantarai seperti ini, auladul banat, auladu banatil ibn, maka min dawil arham. Jelas? Tayyib. Wadawul arhami minal hawashi hum al-awwal jami'ul inati siwal akhawati kal'ammati wal khalati wa banatil akhi wa banatil ukhti wa banatil ammi. Tayyib. Dawul arham minal hawashi, yang kesamping. Ma'am, yang pertama, jami'ul inafi, seluruh wanita siwal akhawat, selain al-akhawat. Ma'am, selain al-akhawat. Selain al-akhawat. Al-akhwat semuanya warohah, iya kan? Baik akhwat syaqiqah, akhwat li'ab maupun akhwat li'um. Tamam. Nah, selain akhwat hawashi, inas ya, itu kan hawashi. Selain akhwat kal ammah wal khalah, banat al-akh. Banat al-akh. Nah, banat al-ukht, banat al-am, ya, semuanya ini dzul arham. Tamam. Sani. Al-Sani, kullu man adla bi unsa siwa al-ikhwati min al-ummi ابن الاخت وبنته والعم لام والخال. Naam. Setiap yang melalui unsa. Naam. Ya, sambilan mayit melalui jalur unsa selain al-ikhwa min al-um. Selain al-ikhwa min al-um. Yang adalah bi unsa perkecualian satu golongan, yaitu al-ikhwa minal um, awladul um. Nah, awladul um, al-ikhwa minal um, itu adalah bi unsa, bersama dengan mayit melalui jalur unsa, melalui jalur ibu, saudara seibu kan. Nah, tapi waratha, al-ikhwa li'um waratha, sementara kita pelajari. Nah, selain al-ikhwa li'um yang adalah bi unsa, maka min dawil arham. Contoh kabnil ukht, kabnil ukh. Nah, jadi melalui ibn ini keponakannya mayit. Nah, putra dari saudarinya itu melalui ukhtul mayit, ini unsa. Wa binti, ya, yani binti al-ukht. Tamam. Kemudian wal'an, wal'am li'um, wal'ammi li'um. Al'am itu akhul ab, saudara lelaki bapak mayit. Tetapi persaudaraan, ya, dia dengan mayit, ya, amnya ini melalui jalur um. Jadi itu paman mayit, yakni saudara bapaknya, tapi saudara seibu. Jadi adalah bimana? Idan saudara seibunya bapak mayit. Berarti adalah biunsa. Yang kita pelajari al-a'mam yang merupakan ashabut ta'sib, asabah, a'mam yaitu apa? A'mam al-asyqa dan a'mam li'ab. Jalurnya zakar. Baik yang asyqa maupun yang li'ab. Itu yang sudah kita pelajari pada ashabut ta'sib. Adapun ini a'mam li'um. Faham ya? Mayit mati meninggalkan am, paman, ya, yaitu saudara bapaknya. Tetapi saudara bapaknya ini yang menyambungkan bapaknya dengan saudaranya ini apa? Yang menyambungkan bapaknya mayit dengan saudaranya ini, saudara bapaknya tadi. Yang menyambungkannya apa? Ibu, saudara seibu bapaknya ya. Jadi ini pamannya mayit am, tapi persaudaraannya dengan bapaknya melalui jalur unsa, am li um. Ini yang melemahkan yang jadinya daul arham. Nah, ingat yang ashabut ta'sib itu adalah am li ab, yakni yang menyambungkan pamannya itu dengan bapaknya adalah bapak ataukah sekandung. Itu yang sabut tas. Adapun ini li'um. Begitu pula wal khal. Al khal adalah paman, dalam hal ini saudara ibu. Saudara ibu dari mayit. Nah, jadi jalurnya ke mayit melalui jalur ibu mayit, saudara ibunya mayit ini. Nah, ini unsa. Ibunya mayit kan unsa. Nah, jadi khal min dhabil arham. Jelas? Tayyib. Al-thalithu furu'ul ikhwati minal ummi ka ibnil akhi li ummin wa bintihi. Tayyib. Furu'ul ikhwati minal umm. Furu' keturunan ikhwah minal um, saudara-saudara seibu mayit. Kabnil akhli um wa binti. Nah, ibnul akhli um itu min dhawil arham, apalagi bintul akhli um, wanita. Ya, laki-laki saja min dhawil arham. Nah, kenapa keturunannya ikhwa minal min dawil arham? Karena sebenarnya al-ikhwa minal sendiri ini sudah tidak sekuat al-ikhwa asyikwa dengan al-ikhwa li'ab. Karena al-ikhwa li'um itu sebenarnya sudah adlaw na'am ilal mayyit biwasilati al-unsa itu al-um. Persamanya dengan mayit sudah melalui Beda dengan yang asyikqa dengan li'ab. Nah, oleh karena itu al-asyikqa, yani al-ikhwa al-asyikqa li'ab wa'um dan al-ikhwa li'ab. Ya. Tamam? Furu' mereka. Nah, furu' mereka, yakni yang zakar, ibnul akh li'ab, ibnul akh syaqiq, ibnil akh li'ab, itu masih ahli waris. Nah, coba untuk melihat di ashabut ta'sib. Al-ikhwa al-asyqa, al-ikhwa li'ab. Mereka mewaris secara apa? Ta'sib bin nafs. Jihannya adalah jihal uhuwa. Itu al-ikhwa al-asyqa dan al-ikhwa li'ab. Naam. Keturunan lagi-lagi mereka asalkan tidak diperantarai oleh unsa. Lihat di jihad at-ta'shid, lihat jihad ukhuwah, penjelasan jihad ukhuwah. Wal ukhuwah yadkhulu fiha al-ikhwa li ghairi wa abna'uhum wa in nazalu bi mahdhi dhukur. Ya kan? Masuk dalam kategori jihad ukhuwah ini, yakni ikhwa li ghairi yaitu al-ikhwa li ghairi maksudnya asyqa dan li'ab. Nah, ini persamaan yang mayitkan melalui jalur ayah. Ini kuat. Ashabut ta'shib abna'uhum, keturunan mereka yang laki-laki juga begitu. Wa in nazalu meskipun terus ke bawah bi mahdhi dhukur dengan murni jalur laki-laki tidak diperantarai oleh unsa. Ibnul akhli ab, ibnu ibnil akhli ab, ibnu ibni ibni ibni ibni, terus saja. Yang penting tidak ada unsa. Tamam? Nah, furu'nya mereka yang dhukur in wa in nazalu mahdhi dhukur itu ya ahli waris. Nah, tamam. Adapun al-ikhwa minal um, ikhwa minal um sendiri kan sudah bukan min ahli ta'shib, iya kan? Auladul um mereka waris secara apa? Secara fard. Nah, karena di sini ada sisi melalui jalur um ini tadi, saudara seibunya mayit. Nah, kan sudah kita pelajari ya, fardnya kalau satu orang berapa? Sudus, jika mereka dua atau lebih syuraka ufi fi thuluth. Nah, furu'nya mereka sudah enggak. Ketika sudah furu'nya, kebanyakan sudah darul arham, ibnul akhli um, bint al akhli um, sudah. Sudah putus. Nah, beda dengan al-ikhwal asyqa dengan al-ikhwal ab tadi. Furu'nya asalkan bimahdi dhukur. Nazalin nazalu bimahdi dhukur. Saya tidak diperantari unta tadi. Ibnul akhli ab, ibnul akh syaqiq, ibnu ibnil akh li ab syaqiq. Nah. Wadih. Nah. Lanjut. Wa kullu man adla bi ahadin min zawil arhami fa huwa minhum. Nah, setiap yang persambungannya dengan mayit melalui jalur salah satu dari zawil arham di atas, fa huwa minhum, maka dia termasuk zawil arham karena dia melalui zawil arham. Barakallahu fikum. Ini dulu. Nanti kita akan lanjut melalui kita akan lanjut mempelajari mengenai bagaimana tawrits dzawil arham. Jadi bagaimana cara membagikan warisan kepada dzawil arham, yakni ketika sudah tidak ada ashabul fard dan tidak ada ashab ta'shib. Nah, alhaqul fara'idha bi ahliha ahlil fard sama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar min ashabi at-ta'shib. Tapi itu semua tidak ada. Ketika tidak ada warasah ahli waris dari kalangan ahli al-fard dari kalangan ta'shib, maka wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd. Ulul arham satu dan yang lainnya lebih berhak. Nah, maka warisan dibagikan kepada mereka. Nah, bagaimana caranya jika dahul arham yang akan mewarisi ini tadi, karena tidak ada ahlu fard, tidak ada ahlu ta'shib. Ada beberapa dahul arham. Bagaimana caranya membagi di antara dahul arham? Nah, ini thayyib. Ini yang akan kita pelajari nanti. Nah, bahkan khilaf. Apakah dzawil arham memang bisa mewarisi jika tidak ada asib, tidak ada ahlul fard, tidak ada ashabut ta'shib? Semua akan kita belajar setelah ini. Nah, baik. Karena ada yang mengatakan mereka tidak mewarisi, ada yang mengatakan mereka mewarisi jika memang tidak ada ahlul fard dan ahlul ta'shib. Dan menurut mazhab ini, bagaimana caranya membagikan warisan di antara mereka? Ya, ternyata dzawil arhamnya lebih dari satu. كابن الابن الاخت وبنت الابن بنت ابن الاخت سامة يعني ابن الاخت بنته ضمير الحق بالك ابن يعني بنت ابن الاخت لا بدنا بنت ابن الاخت نعم ابن الاخت بنت ال وبنتي يعني بنت ابن الاخت بنت ابن الاخت نعم Anak menyebut tadi cuma bintil ukht gitu. Nah, harusnya bint ibn al-ukht. Baik. Yakni ini golongan kedua ini tentang semuanya tentang dzakar, ya. Karena di golongan pertama sudah disebutkan jami'ul inas siwal akhawat. Tamam? Jami'ul inas siwal akhawat. Kemudian ini yang dzukur ini kullu man adla na'am alladhi adla bi untha siwal ikhwa min al-ummi dzukur semua tetapi adla bi untha selain ikhwa min al-ummi ibn al-ukht wa binti yani bint ibn al-ukht kemudian al-am li um al-khal tamam ya insyaallah ha ada lagi أو الثالث فروع الإخوة من الأم بمعنى kalau ini menjelaskan tentang فروع الإخوة من الأم furu' al-ikhwa min al-um ya furu' al-ikhwa min al-um furu' al-ikhwa min al-um kan ada zakar ada untha jadi baik putranya al-ikhwa min al-um yakni ibn al-akh li-um maupun putrinya jadi bint al-akh li-um kebaliknya ke situ ada lagi. Baik. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah.